بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kesempatan yang lalu kita sudah masuk pembatal. Ini keterangan tentang pembatal yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Siapa saja yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang dia mengamalkannya, maka dia kufur. Jadi meskipun dia mengamalkannya, amalannya ya tidak bermanfaat. Ini ya sebagaimana keadaan orang-orang munafikin, nifak i'tiqadi. Nifak besar yang mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Mereka melakukan amalan-amalan Islam dalam keadaan mereka benci dan tidak ada ya keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Mereka melakukan itu semua hanya untuk keamanan darah dan harta mereka. Jadi yang dimaksud kebencian di sini ya kebencian terhadap syariat. Karena perlu dibedakan, sebagaimana ada pertanyaan yang masuk ya tentang permasalahan ya ini, bagaimana kalau ada seorang wanita yang benci pada syariat ta'addud ya poligami, baik yang telah mengamalkannya ya telah dita'addud berarti ya, atau belum ya, ataupun belum, apakah termasuk yang membatalkan keislaman? Perkara yang perlu diketahui bahwa kebencian ya ini ada dua jenis ya, rincian ini perlu untuk kita ketahui sehingga kita bisa memposisikan ya hukum masing-masingnya. Yang pertama jadi terkait dengan sesuatu yang tidak disukai atau dibenci secara tabiat, secara tabiat yakni sifat alamiah yang ada pada diri seseorang tidak menyukai. Yang kedua, yakni kebencian ditinjau dari sisi akal dan syariat, akal atau syariat, akal atau syariat. Jadi keterangan tentang masalah ini bisa kita lihat misalnya pada syariat jihad. ya, syariat jihad. Ini sesuatu yang ya Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan terkait dengan syariat jihad ini, apa yang ada pada tabiat manusia. Allah menyatakan pada surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas diri-diri kalian untuk berperang. Wa huwa, sementara qital, peperangan ini perkara yang kurhul lakum, sesuatu yang secara tabiat ini perkara yang tidak disukai oleh kalian. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah pada tafsir beliau ya, Ma'alimut Tanzil, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan qauluhu wa huwa kurhul lakum ay syaqun alaikum, ini perkara yang berat dirasakan oleh diri-diri kalian. Kata beliau selanjutnya, qala ba'du ahli al-ma'ani, sebagian ya di antara ahli al-ma'ani, para ulama yang membahas ma'ani Al-Qur'an, menyatakan hadzal kurhu, kebencian ini, min haitsu nufuri tab'i anhu, tinjauan dari sisi secara tabiat, jadi jiwa ini menjauh. Kenapa? Lima fihi min mu'natil mal, karena ya perang ini sesuatu amalan yang butuh pada ya pengeluaran harta. Wa masyaqqatin nafs, ya jiwa yakni diri ketika menempuh amalan ini merasakan beban berat. Ya, amalan jihad, qital, ini sesuatu yang berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai dzarwatus sanamil Islam. Amalan Islam ya pada puncak, yang tertinggi dari amalan Islam. Kemudian wa khatarur ruh, yakni kekhawatiran, yakni mendapatkan kematian dengan ini. Meskipun semua kita meyakini ya bahwa namanya kematian itu tidak dipercepat ya dengan seorang ikut berperang, tidak juga menjadi mundur karena seorang tidak ikut berperang. Ya, tetapi secara tabiat manusia gambaran seperti ini tetap ada. La annahum karihu amrullahi ta'ala. La annahum karihu amrullahi ta'ala. Bukan karena mereka membenci perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bukan. Tetapi ya sesuatu yang secara tabiat jiwa ini merasakan berat, tidak suka. Ya, tetapi tinjauan secara syar'i, seorang mukmin, seorang muslim ya mencintainya karena ya dia melihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Atas dasar itu ya para ulama menegaskan bahwa bisa jadi ya di dalam suatu perkara ya terkumpul antara kebencian secara tabiat ya dan kecintaan secara syariat. Artinya seorang mukmin dengan keimanannya dia mencintai perkara itu, meskipun ada beban berat secara tabiat ketika menjalaninya. Ya, ada beban berat secara tabiat, ya, keadaan sifat diri ketika menjalaninya. Ya, sebagai contoh tadi amalan jihad. Ya, demikian juga ya terkait dengan masalah ta'adud ini. Baik. Ya, seorang wanita ya bisa jadi secara tabiatnya ingin laki-laki pendampingnya itu menjadi ya 100% milik dia begitu. Ya. Dia tidak ingin secara tabiatnya ada wanita lain yang mendampinginya. Ini kebencian secara apa? Tabiat. Ya. Jadi jangan sampai hal yang demikian ini kemudian menghalangi untuk dia mengimani, meyakini, dan mencintai syariat ini. Karena tidak ada satu perkara pun dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kecuali untuk kemaslahatan al-ibad, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, demikian ketika seorang menjalani ibadah ini. Ya, seorang yang dia ya dita'adud mengalami apa-apa yang tidak dialami oleh yang tidak dita'adud. Ya, beban berat yang dihadapi ketika menjalani amalan ini tentu menjadikan pahala. Yang pahala ini menjadikan dia mencintai syariat ini. Ya, meskipun secara tabiat tadi ada beban berat ya yang secara tabiat menjadikan adanya ketidaksukaan. Oleh karena jangan sampai ya ketidaksukaan secara tabiat ini ya kemudian menjadi sebab yang menyeret seorang untuk mengingkari ya untuk mengingkari perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jadi ada pun yang dimaksud di dalam pembahasan kita, yakni kebencian yang tinjauannya kebencian kepada syariat. Ya, seseorang yang benci terhadap syariat ini, benci terhadap syariat itu. Ya. Sehingga, tayyib, kebencian-kebencian yang ada ini, ya, adalah kebencian bukan karena secara tabiat, tapi secara tinjauan syariatnya. Ini yang membatalkan keislaman seseorang. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang munafikin, mereka benci terhadap pensyariatan yang ada dalam agama ini. Kemudian kita masuk keterangan Asy-Syarih rahimahullah selanjutnya. Wa qala ta'ala innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Ila qawlihi laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Pada surat Az-Zukhruf ayat yang ke-74 hingga 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang mujrim itu, orang-orang jahat itu, mereka berada di dalam jahannam dalam keadaan khalidun, yakni mereka kekal selama-lamanya. Ini tentang nasib orang-orang kafir. Pada ayat ke-75 Allah menyatakan, لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Tidaklah dikurangi azab untuk mereka itu. Jadi tidak ada pengurangan azab untuk orang-orang kafir. وهم فيه مبلسون. Dan mereka di dalam azab itu dalam keadaan putus asa. Putus asa. Mereka tidak mampu untuk keluar dari azab itu. Tidak pula ada seorang pun yang bisa untuk mengeluarkan mereka dari azab. Allah menyatakan, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُهُمُ الظَّالِمُونَ. Kami tidaklah menzalimi mereka. Akan tapi justru mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya telah menciptakan mereka, tidak membiarkan mereka dalam keadaan bingung, tidak tahu arah. Ya, diturunkanlah kitab-kitab, diutuslah para rasul. Tetapi mereka enggan untuk mengikuti petunjuk Allah. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengazab mereka, ya, sama sekali tidak ada kezaliman sedikit pun. Justru mereka sendiri yang telah berbuat zalim terhadap diri-diri mereka. Kemudian pada ayat yang ke-77 Allah menyatakan tentang keadaan mereka. Wanadau, dan mereka orang-orang kufar yang di dalam azab itu menyeru, ya Malik, yani menyeru malaikat penjaga jahannam. Di ayat ini Allah memberitakan namanya Malik. Kalau penjaga jannah siapa terdapat? Allahu a'lam. Baik. Ya, tidak ada dalil yang tegas menyebutkan di Alkitab ataupun As-Sunnah yang sahihah, ya, yang menyebutkan nama penjaga jannah. Nah, kita dari kecil diajari malaikat penjaga jannah apa? Ridwan, ya. Yang mencatat amal baik di sebelah kanan siapa? Rakib. Yang sebelah kiri atid, katanya. Padahal, ya, penyebutan rakib dan atid, ya, di dalam ayat dalam surat Qaf bukan, ya, berita dari Allah tentang nama dari sifat malaikat yang mendampingi itu. Ya, yang senantiasa hadir, ya, dan dengan cepat mencatat apa yang muncul dari kita, dari ucapan, dari perbuatan, dicatat dan tidak ada yang terluput sedikit. Kata mereka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, minta kepada Rabbmu agar, ya, mematikan kita. Jadi karena beratnya azab yang mereka dapatkan, ya, mereka minta kepada Malik untuk memohon kepada Allah agar membinasakan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kafir yang mereka ketika di dunia, ya, tidak ingin untuk menghadapi kematian, walai yatamannauhu abadan, ya, mereka tidak pernah mengangankan untuk, ya, mati selama-lamanya. Ternyata ketika besarnya azab yang mereka dapatkan di jahannam, mereka minta untuk dimatikan. Qala innahum makithun, makir jawab, sesungguhnya mereka, ini Allah menyatakan, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu makithun, terus akan tinggal di dalam jahannam selama-lamanya. Ini putusan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka yang tidak ada keimanan sedikit pun pada hati-hati mereka. Kemudian Allah menyatakan, laqad ji'nakum bil haq walakinna aktarukum lil haqqi karihun. Dan sungguh, ya, kami telah datangkan kepada kalian al haq, kebenaran, agama yang lurus, agama Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Walakinna aktsarukum lil haqqi karihun, akan tapi mayoritas kalian, ya, dalam keadaan tidak suka, benci terhadap al-haq tersebut. Ini kebencian, ya, karena pensyariatan itu bukan sesuatu yang sifatnya sifat tabii alamiah. Ya, tetapi kebencian terhadap pensyariatan, perkara-perkara tersebut. Baik. Ini sebagaimana yang ada pada orang-orang munafikin dahulu dan sekarang. Bagaimana ya, mereka membenci hukum-hukum syar'i yang kemudian terlontar di dalam ucapan-ucapan mereka. Penilaian bahwa itu adalah hukum yang liar, hukum yang primitif, ya, dan berbagai celaan terhadap syariat Islam ini. Kemudian kata beliau, walakin la yalzamu mimma taqaddama anna man irtakaba ma'siyatan aw kabiratan yakunu mubghidan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayastahiqu hadzal hukma fa hadza ilzamun batilun. Akan tetapi perkara yang harus diketahui, tidaklah melazimkan dari keterangan yang telah lalu yang tentang pembahasan tentang kebencian terhadap syariat ini, bahwa seseorang yang dia berbuat maksiat atau suatu dosa besar kemudian dihukumi bahwa dia orang yang membenci terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga kemudian dihukumi dengan hukum ini, berarti dia telah murtad, tidak? Ya, fahadha ilzamun batil. Baik, maka ini adalah ilzam, ya, yakni pemastian yang batil, ya, pemastian hukum yang batil. Kenapa? Karena yang semisal ini adalah akidah khawarij. Siapa yang berbuat ya suatu maksiat atau dosa besar, ya, berarti dia ya membenci syariat atau dia tidak suka dengan syariat, yang kemudian berarti dia ya telah lepas dari keimanan. Falaisa kullu man fa'ala manhiyan anhu aw taraka ma'muran bihi yakunu mubghidan. Sesungguhnya tidaklah setiap orang yang berbuat perkara yang dilarang. Tidaklah setiap orang yang berbuat perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara yang diperintahkan, berarti dia membenci perkara yang diperintahkan tersebut. Bal qad yakunu an jahlin. Bahkan terkadang ya seseorang berbuat perkara yang dilarang, dia melakukan pelanggaran atau meninggalkan perkara yang diperintahkan. Ada suatu perintah, dia tidak melakukannya. Terkadang ini muncul karena kejahilan. Dia tidak tahu kalau itu perkara yang dilarang, sehingga dia lakukan. Ya, dia tidak tahu ya, kalau sesuatu itu diperintahkan, sehingga dia meninggalkannya. Bisa jadi sekali lagi, seseorang berbuat perkara yang merupakan kemaksiatan atau dosa, ya, dalam keadaan dia tidak mengetahui hukumnya. Au tasahulin. Bisa jadi munculnya pelanggaran tersebut, baik menjalankan atau melakukan perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara yang diperintahkan, karena tasahul, ya, karena adanya sikap tasahul, bermudah-mudahan. Ya, sebagaimana kita dapati berapa banyak dari kaum muslimin yang tasahul, ya, bermudah-mudahan dalam permasalahan sholat lima waktu. Ya, sebagiannya melakukan atau menjalankannya setelah keluar dari waktunya, ya, bahkan sebagiannya ya meninggalkan dari kewajiban syariat ini. Sehingga tidak bisa untuk difonis bahwa mereka ketika meninggalkan itu berarti benci terhadap sholat, tidak bisa. Au gururin. Atau bisa jadi ya, karena terkecoh, tertipu. Apalagi di masa kita doa ala abwaabi jahannam ya, dengan berbagai caranya tersebar. Jadi bisa jadi karena tertipu, terkecoh oleh para tokoh sesat, sehingga seorang tidak menjalankan perintah ya, atau terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Au ghalabati syahwatin. Atau bisa jadi karena dikuasai oleh syahwat. Sebagaimana keadaan seseorang yang waliyadzubillah ya, berbuat zina ya, satu kemaksiatan yang sangat menjijikkan ya. Dia dikuasai syahwatnya sampai terjatuh pada perkara tersebut ya, dalam keadaan dia menyadari itu dosa. Dan ya, saya mengingatkan diri saya juga antum semua, media-media di masa kita yang menjadi pendorong-pendorong untuk terjatuh dalam perkara yang menjijikkan ini sangat banyak. Ya, lebih-lebih lagi ya, perjuangan ya, orang-orang mulhid, ya, orang-orang yang menyimpang, yang tidak beragama, ya meskipun ya mengakunya mereka bagian dari Islam, ya orang-orang liberal, yang mereka berupaya untuk memperjuangkan, ya agar apa yang diistilahkan LGBT ini menjadi sesuatu yang ya resmi diterima. Alhamdulillah. Fitnah wanita ini sesuatu yang sangat dahsyat, yang tidak boleh seorang muslim meremehkan perkara ini. Oleh karena itu, segala celah ya, yang akan mengarah kepada perbuatan yang tercela ini harus dijauhi. Ya. Baik itu terkait dengan memandang ya, terkait dengan mendengar. Tidak boleh seorang menganggap dirinya kuat, tidak mungkin tergoda. Hatta itu di majelis ilmu. Apa-apa yang akan menjadi sebab munculnya fitnah harus dihindari. Tidak boleh seorang mengatakan, oh tidak mungkin saya akan tergoda, oh istri saya di samping saya. Dalam keadaan misalnya dia apa menyimak ya bacaan wanita lain. Waliyazubillah, ini satu bentuk magrur, ya, tertipu dengan dirinya. Tidak boleh di antara kita merasa aman dari kemungkinan, yakni menyimpang. Ya, dikarenakan orang yang merasa aman dari menyimpang, ya ini alamat bala ya menimpanya. Ya, dia tidak merasa tidak mungkin akan menyimpang. Ya. Ini perkara yang besar. Kemudian au kasalin, atau bisa jadi seseorang meninggalkan suatu perintah ya, karena malas. Au syubhatin, atau karena adanya syubhat. Baik. Ya. Seseorang bisa keluar dari jalan syariat karena syahwat, demikian juga karena syubhat. Karena mengedepankan hawa nafsu, seorang bisa keluar dari syariat, demikian juga karena syubhat. Dan syubhat, tayyib, ini disifati oleh para ulama sebagaimana Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan, wa innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Sesungguhnya hati-hati kita itu lemah. Ya, sementara syubhat-syubhat itu khattafah. Ya, sangat kuat daya sambarnya. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengambil ibrah dari hadis Dajjal. Ya, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Siapa saja yang mendengar berita kemunculan Dajjal, maka hendaknya menjauh. Menjauh. Jangan kemudian merasa kuat. Ya, berupaya untuk mendatangi Dajjal. Ya. Fa innar rajula, ya, seseorang, ya, dia ya'taqid annahu mu'min, muslim. Dia meyakini dirinya muslim, mu'min, kuat. Ya. Fa ya'ti, kemudian dia mendatangi Dajjal tersebut, ya, fayattabi'u, ya, lima yabustu minasyubah. Kemudian akhirnya dia mengikuti Dajjal tersebut dikarenakan syubhat yang ditebarkan oleh Dajjal. Para ulama memposisikan hadis Dajjal ini, ya, di antara faedah yang bisa dipetik, ya, wajibnya menjauh dari orang-orang yang membawa syubhat. Karena kalau syubhat ini sudah masuk ke hati, ya, hati kita itu sangat lemah. Ya, perkara yang telah kita yakini sebelumnya bisa hilang. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya cerita masa lalu. Ya, yang kemudian kita melewati begitu saja. Apa yang telah terjadi hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana orang-orang yang dahulu dianggap sebagai orang-orang yang kuat di dalam berpegang dengan agama ini, gara-gara syubhat, ya, mereka akhirnya berada di barisan musuh-musuh agama ini. Jadi bisa jadi karena syubhat seorang, ya, meninggalkan suatu perintah atau menjalankan suatu perkara yang dilarang. Ya. Contoh misalnya dalam permasalahan perkara riba. Bapak, masa kita upaya-upaya untuk, ya, orang masuk ke dalam riba dengan berbagai hilah, berbagai rekayasa. Ya, yang kemudian ditawarkan kepada manusia, oh ini bukan riba, oh ini jual beli kok. Ya. Ada syubhat yang kalau kita tidak memahami, ya, ilmu tentang perkara jual beli sangat mudah untuk masuk ke dalam rangkap riba ini. Au nahwi dzalik, atau hal-hal yang semisalnya. Jadi ini ihtimalat, sekian banyak kemungkinan seseorang terjerumus ke dalam pelanggaran syariat, baik dalam bentuk melakukan apa yang dilarang ataupun meninggalkan apa yang diperintahkan. Sehingga tidak boleh memastikan bahwa seorang kalau berbuat maksiat, ya, berarti dia benci kepada syariat ini. Berarti kalau dia benci kepada syariat ini berdasarkan kaidah yang kelima ini, kafir. Tidak bisa. Faqad yakunu 'inda murtakibil kabirah minal imani wal i'tirafi wal inkisari wal khawfi war raja li rahmatillahi wattama'i fi magfiratihi ma laysa 'inda tarikiha mimman qad ya'tarihi ujubun wagtirarun bi'amalihi wawusukun bisa'yihi wazdira'un lighairihi wala hawla wala quwata illa billah. Kata Asy-Syari rahimahullah, faqad yakunu, dan bisa jadi, inda murtakibil kabirah minal iman, pada diri seorang yang terjerumus ke dalam suatu dosa besar, dia ada keimanan di sisi yang lain. Ya. Wali i'tiraf, pengakuan, kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu ada perkara yang menyimpang. Dia tahu itu adalah dosa. Walin kisar, yakni perasaan takut, yakni akan efek dari akibat dia, yakni azab Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dia berupaya untuk mendekat kepada Allah. Wal khawfi, perasaan takut dengan perbuatan yang dia lakukan. War raja'i li rahmatillah, harapan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya, dia sangat takut dengan efek dari akibat perbuatan dia dan mengharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaafkannya. Wattama'i fi maghfiratih, ya, dia sangat berkeinginan kuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Hal-hal ini, kata Asy-Syari rahimahullah, ma laysa inda tariqiha, yang bisa jadi hal yang semisal ini tidak ada pada diri orang yang meninggalkannya. Ya, seseorang tidak berbuat kemaksiatan, ya, tetapi dikatakan di sini mimman qad ya'tarihi, yang terkadang datang kepada orang yang meninggalkan kemaksiatan ini ujubun, perasaan ujub. Waqtirarun bi amalihi, terkecoh dengan amalannya, merasa amalan dia sudah banyak, ya, sudah infak ini, sudah infak ini, yang lain yang tidak ada yang melakukan seperti yang dia lakukan. Wa wusukin bi sa'yihi, dia merasa yakin dengan usahanya, semuanya sudah dikabulkan, semuanya sudah diterima, ya, pahala sudah menggunung istilahnya, ya, sehingga dari keyakinan ini kan banyak orang yang kemudian bagi-bagi pahala, ya, padahal kita semua tidak ada di antara kita yang, ya, memastikan bahwa amalan ini sudah diterima oleh Allah, amalan itu diterima oleh Allah. Hanya kita berharap dengan harapan yang sangat besar agar semua yang kita tempuh diterima. Adapun memastikan, ya, ini di luar dari kemampuan hamba. Oleh karena itu bagaimana bisa kok bagi-bagi pahala? Berarti dia sudah memastikan amalannya diterima. Ya. Andai betul diterima, siapa di antara kita yang tidak butuh pahala? Karena bisa jadi dosa-dosa kita, ya, lebih banyak dari pahala yang sudah kita kumpulkan. Ya. Kok dermawan sekali sampai pahala saja dibagi-bagi. Ayo. Kemudian wazdira'in li ghairihi, ya, pada orang yang meninggalkan perbuatan kemaksiatan, ya, itu bukan dibangun di atas takutnya kepada Allah, ya, dari efek kemaksiatan tersebut. Ya. Terkadang muncul sikap izdira' li ghairihi, yakni merendahkan orang lain. Ya, fulan maksiat ini, maksiat itu, saya selamat, misalnya seperti itu. Waliyadzubillah. Maka kondisi orang yang semisal ini, ya, tidaklah lebih baik dibandingkan seorang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan tadi. Dalam keadaan dia menyadari apa yang dilakukan itu dosa, dia takut terhadap hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya, dia betul-betul mohon ampunan dari Allah. Ini kondisinya lebih baik dibandingkan orang tidak berbuat maksiat, tetapi dia terkecoh oleh dirinya, ada sifat ujub pada dirinya dengan amalannya, dan meremehkan orang-orang yang menurut dia, ya, orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala yuhmalu hadzal kalam ala tahawuni bil ma'asi, dan janganlah keterangan beliau di atas, ya, kemudian untuk dibawa kepada sikap meremehkan, menganggap ringan perbuatan maksiat, bukan. Ya. Bal yajibul hadaru minha. Tetapi wajib bagi setiap pribadi kita untuk ya, waspada, takut dari perkara-perkara maksiat. Sebagaimana kita ketahui sebab azab Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kita, dosa kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, wajib untuk waspada, menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian wajtinabuha, wajib untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Wattaubatu wannadam walistighfar, kewajiban untuk bertaubat, menyesali perbuatan yang telah terjadi. Dan penyesalan ini adalah faktor mendasar ya, yang menjadikan seorang bisa bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Karena orang kalau tidak ada penyesalan menganggap berarti apa yang dilakukannya dari kemaksiatan itu sesuatu yang baik. Karena orang kalau tahu itu jelek dia akan menyesal. Sementara orang yang tidak menganggapnya jelek tidak akan ada penyesalan. Wal istighfar, dan memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ma'asi sababul ghadabi wal 'adzabi wa su'il khatimah. Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab datangnya kemurkaan dari Allah, sebab seorang ditimpa azab, dan sebab seorang mati dalam keadaan jelek, yakni su'ul khatimah. Jadi sekian banyak ya, bahaya dari kemaksiatan ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk berhati-hati dan menjauh dari kemaksiatan. Jadi jangan sampai apa yang digambarkan pada fakrah sebelumnya, bahwa bisa jadi seseorang ya, yang terjatuh ya, ke dalam perbuatan dosa besar, dia masih memiliki keimanan, dia menyadari perbuatan jeleknya, dia takut terhadap hukuman dari Allah, dia mengharap ampunan dari Allah. Yang sifat-sifat ini yang menunjukkan keimanan dia itu, ya bisa jadi justru pada seorang yang tidak berbuat dosa, ya, ada perkara yang lebih jelek daripada seorang yang berbuat dosa. Ya, yakni sifat ujub, meremehkan orang lain, bangga dengan amalannya, yakin dengan keadaan dirinya. Ya, ini justru akan menjerumuskan dia ke dalam bahaya yang lebih besar. Ya, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya tentang dua orang yang bersahabat. Ya, salah seorang dikenal sebagai orang yang gemar beribadah, yang lainnya terjatuh ke dalam dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Ya, si orang yang secara lahiriah itu orang yang taat, ya, sampai pada ucapan dia putus asa, ya, kemudian mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya. Terang oleh para ulama, kandungan dari hadis ini, orang ini bangga dengan amalannya. Ya. Ketika melihat saudaranya terjatuh ke dalam maksiat-maksiat, kemudian sampai akhirnya ta'ali, mendahului Allah. Ya, mendahului Allah untuk mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Ya, bahayanya. Oleh karena itu, jangan sampai waliyazubillah, ya, seorang setelah berjuang untuk mengumpulkan amal-amal salih, ya, akhirnya apa yang dia perjuangkan itu menyeret dia untuk ujub dengan amalan, yang justru ini perkaranya sangat bahaya terhadap dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hadis tersebut mengingatkan, bahkan aku telah mengampuni dosa-dosanya. Yani orang yang berbuat maksiat tadi. Ya. Karena seorang bisa jadi dia ketika dalam keadaan bersendirian, takut, memohon ampunan dari Allah. Ya. Di sisi yang lain dia punya kekurangan, tidak sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Tapi dia sadar itu adalah perbuatan dosa. Ya. Kondisi yang tersembunyi ini, yakni dia memohon ampunan kepada Allah, takut kepadanya, berharap rahmatnya. Ya, ini yang menjadikan artinya dasar keimanan ada pada diri orang tadi. Kemudian Allah menyatakan kepada orang yang mengatakan bahwa kamu tidak akan diampuni tadi, bahkan aku menggugurkan amal-amalmu. Waliyahubillah. Ya. Jadi ingat hadis yang semisal ini juga, itu jangan kemudian diseret, oh berarti ya maksiat itu apa? Ya. Tidak demikian. Sebagaimana diingatkan di sini bahwa maksiat dosa adalah sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang, ya, sebab azab Allah dan sebab seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Satu saja dari tiga perkara yang disebutkan oleh Syekh di sini sudah merupakan ancaman besar bagi seorang muslim. Wallahu taala alam. Subhanallahi walhamdulillah. Syadu an la ilaha illa anta.